بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab Iman Birrusul, terkait asal min usulil iman, termasuk pokok-pokok mendasar dalam iman adalah iman kepada para rasul. Terkait itu, iman terhadap rasul, beliau sebutkan bab tahriduhu ala luzumis sunnah wa targhib fi dhalik wa tarkil bid'ah wa tafarruq wal ikhtilaf wa tahdhir min dhalik. Anjuran Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka terus berpegang teguh, menjaga dan mengamalkan sunnah beliau, ajaran beliau semuanya, dan targhib, motivasi untuk itu. Beliau sebutkan pahalanya, janji dari Allah dan Rasulnya bagi yang taat dan berpegang teguh dengan sunnahnya, terutama saat-saat fitnah di akhir-akhir zaman ketika semakin asing sunnah itu. Wa tarkil bid'ah, juga perintah beliau sallallahu alaihi wasallam agar umatnya meninggalkan segala macam bid'ah yang datangnya bukan dari Rasul, bukan dari contoh ajaran beliau. Wa tafarruq, juga beliau perintahkan untuk umatnya meninggalkan segala bentuk perpecahan, wal ikhtilaf, dan perselisihan dalam agama mereka, dan tahdhir, keras, peringatan keras dari Rasul dari semua itu. Wa qaulullah ta'ala, firman Allah dalam Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, contoh suri teladan yang sangat baik. Itu bagi orang yang mengharap Allah hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Juga Allah firmankan dalam Al-An'am 159, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka, kelompok-kelompok, kamu wahai Rasul sama sekali bukan dari mereka. Ini Allah memberikan baro'ah, tabri'ah, disucikan Rasulnya dari mereka. Sama sekali beliau bukan dari mereka, karena agama beliau yang Allah turunkan kepada beliau sama sekali tidak mengajarkan, tidak membenarkan adanya perpecahan dan perselisihan. Makanya Allah lepaskan diri Rasulnya dari mereka yang memecah belah agamanya. Lasta minhum fi syai. Dan uslub semacam ini ketika Rasul berlepas diri, baro'ah dari sesuatu, termasuk para ulama sebutkan kategori dosa-dosa besar yang sangat besar, kabairud dzunub, hingga diancam atau disebutkan Rasul pun berlepas diri dari pelakunya. Karena agama beliau memerintahkan dan mengajarkan agar mereka bersatu, bersaudara di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah dalam Asy-Syura 13, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan untuk kalian agamanya. Syariat Allah itu yang Allah wasiatkan kepada Nuh alaihi salam. Walladzi auhayna ilai, dan syariat Allah itu pula yang Allah wasiatkan kepada Nuh, Allah wahyukan kepadamu Rasulullah SAW. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, itu pula yang juga Allah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Mereka ini ulul azmi minar rusul, yang tentunya derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dibanding para nabi yang lainnya. Ini disebutkan hanya mereka ya, karena keutamaannya. Yang Allah syariatkan kepada mereka semua lima ini, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Rasulullah SAW, sama, yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fi, tegakkan agama ini, amalkan semuanya, pegangi erat-erat, jaga, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah dalam agama ini. Itu semua yang Allah, sama yang Allah wasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan itu pula yang Allah wahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis ma'ruf anil Irbat ibn Sariyah radhiyallahu an qala wa'adana Rasulullah sallam mau'izatan baligha zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasul sampaikan mau'idhahnya kepada kami, mau'idhah yang begitu dalam, menyentuh, karenanya berlinang air mata kami, takut kalbu kami. Faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'idhatu muwaddi'in fama ta'had ilaina. Sampai seseorang dari sahabat berkata, ya Rasul, sepertinya ini mau'idhah orang yang hendak meninggalkan kami. Ini mereka merasa dekatnya ajal Rasul SAW. Sehingga apa yang engkau tinggalkan untuk kami? Mereka minta wasiat untuk mereka pegangi sepeninggal Rasul, jika saja Rasul wafat. Apa yang akan mereka pegangi, mereka jaga, tidak akan mereka lepas, tidak akan mereka tinggalkan. Faqala usikum bitaqwallah. Maka Rasul katakan, aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah, wassam'i wa ta'ah, juga aku wasiatkan pada kalian untuk kalian taat, patuh kepada pemerintah kalian. Wa in kana abdan habasyian, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak dari Eritrea hitam. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena yang hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini wahyu dari Allah. Rasul kabarkan jauh sebelum itu terjadi, ke depan. Allah yang kabarkan pada beliau, illa man irtadha mir rasul. Ghaib, hanya Allah yang tahu. Namun terkadang itu Allah kabarkan kepada yang Allah pilih atau Allah ridhoi dari para rasulnya. Dan terjadi seperti yang beliau sabdakan, banyak perselisihan di umatnya. Seakan mereka hendak bertanya, ketika perselisihan banyak itu terjadi, apa yang harus kami perbuat? Apa wasiatmu untuk kami kalau kami mendapati masa itu? Sebelum mereka bertanya itu pun dari rahmat Rasul, karena beliau kepada umatnya, seperti Allah sebutkan bil mu'minin, ra'ufur rahim, sangat penyayang. Sebelum mereka tanya, sudah Rasul berikan solusinya. Kalau kalian dapati itu, fa'alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Jaga, amalkan oleh kalian, pegangi sunnahku, sunnah para khulafa ar-rashidin al-mahdiyin setelahku. Tamassaku biha, pegangi itu rat-rat oleh kalian. Wa'adhu alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi gerahang kalian, karena menunjukkan tidak akan dilepas, kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, baru. Artinya baru tidak ada di masa Rasul, tidak dikenal oleh para sahabatnya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena yang demikian bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Tidak cukup Rasul hanya mewasiatkan sunnahnya, dan ini kebaikan, tetapi juga beliau mengingatkan, mentahdir dari muhdatsatil umur, dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Tidak hanya kebaikan yang beliau ajarkan, tapi juga beliau peringatkan dari bid'ah. Perselisihan yang banyak, maka pegangi sunnahku, dan seterusnya. Beberapa riwayat ini dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ayat hadis terkait pokok penting dalam iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadz wa targhib, anjuran sangat, motivasi kuat dari beliau untuk sunnah beliau itu dijaga, dipegangi erat-erat, diamalkan, sekaligus kecaman, larangan keras dari segala bid'ah dan muhdatsatil umur yang berlawanan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, dan banyak a'imah sebelum beliau, Barbahari juga sebutkan dalam Syarhus Sunnah, setiap kali bid'ah diamalkan, maka akan tertinggalkan atau mati karenanya sunnah yang semisal itu. Yang seharusnya dia amalkan sunnah di situ, ketika dia amalkan bid'ah, maka sunnah yang ini akhirnya hilang darinya. Makanya sangat bahaya bid'ah tersebut, segala muhdatsat fiddin, maka sangat tegas peringatan Rasul terhadapnya. Dan itu tabiat manusia, Bani Adam. Ketika dia tidak mengambil sesuatu yang manfaat, yang seharusnya itu yang dia ambil sesuatu yang lain, akhirnya tidak ada keinginan, tidak ada hasrat pada dirinya untuk yang manfaat itu. Syekh Islam contohkan seperti manusia umumnya, kita misalnya, seharusnya ini jam makan. Makan makanan yang bergizi, nasi, daging misalnya, kambing atau ayam apa. Dan itu yang bergizi, berguna bagi kita. Saat kemudian, enggak, ini enggak dia makan tapi dia ambil yang lain. Dia konsumsi sesuatu yang bahkan enggak ada manfaatnya. Bisa pula bahkan yang madorot bagi kesehatannya. Dia makan, dia minum, sampai dia kenyang. Akhirnya pada waktu yang seharusnya dia makan yang manfaat ini, hilang nafsunya. Gak ada keinginan untuk dihadapannya, padahal kambing bakar misalnya, ayam goreng, dan nafsu sudah gak ada, hilang. Karena sudah kenyang dengan yang tadi, yang tidak ada manfaatnya. Jajan, nyamil atau apa dalam hal makanan. Dicontohkan demikian oleh Syekhul Islam. Sama, ini pun demikian. Ketika orang ambil yang bid'ah, yang itu yang dia lakukan, itu yang dia amalkan, maka sunnah yang seharusnya dia lakukan hilang darinya. Gak ada kecintaannya terhadap sunnah, tidak ada ghirah kecemburuannya terhadap sunnah, tidak ada semangatnya terhadap sunnah, hilang. Sudah gak nafsu dengan sunnah. Itulah bahayanya bid'ah. Makanya Rasul tidak hanya mengingatkan, amalkan sunnahku, pegangi sunnahku, tapi juga di sisi lain, iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian bid'ah, jauhi oleh kalian. Yang ini juga diingatkan, ditahdzir keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ma'ruf adanya mencakup al-i'tiqad, perkara keyakinan, akidah, termasuk di dalamnya mutaba'atun nabi, mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ibadahnya, perintah-perintah beliau, larangannya. Oleh karena itu, sunnah terkadang digunakan oleh a'immah rahimahumullah sebagai makna tauhid, i'tiqad, karena itu akidah. Terkadang sunnah pula digunakan sebagai bentuk yang kedua, mutaba'atun nabi, dalam perintah-perintahnya, larangan-larangan beliau secara detail dan terperinci. Sunnah melarang ini, sunnah mengajarkan ini, ini perkara-perkara furu' dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah. Semua itu digunakan lafaz sunnah ma'ruf di lisan para ulama salaf. Berarti ini mencakup keseluruhannya, karena mutlak sunnah, perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkannya, menjaganya, gigitnya dengan geraham. Berarti sunnah yang akidah maupun juga sunnah yang ibadah atau muamalah, akhlak, semuanya diperintahkan untuk itu dipegang teguh dan diamalkan sangat. artinya masail, permasalahan ilmiah ataupun itu permasalahan amalia, wajib untuk setiap muslim, muslimah berpegang teguh dan kembali kepada sunnah nabinya. Karena hukum asalnya kita gak tahu, gak ngerti. Dalam bab amalia, bagaimana harus mengamalkan ini, caranya seperti apa, sifatnya bagaimana, kita gak tahu. Begitu pula dalam bab ilmiah, kita gak tahu kecuali an khabarin sahih atau an naqlin thabit sahih, dari penukilan yang sahih ilmiah. Makanya para ulama sebutkan, misalnya itu dalam bab asma wa sifat, akidah, sunnah. Bagaimana kita mengetahui, meyakini tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-nama keagungannya. Dari mana kita tahu? Sesuatu itu, kaidahnya, hanya bisa diketahui dengan salah satu dari tiga jalan. Gak ada lain. Yang pertama, kamu ketahui dengan melihat langsung itu, sehingga kamu bisa tahu sifatnya. Misalnya tas ini. Dari mana kamu bisa tahu tas ini sifatnya apa? Kalau kamu lihat langsung, oh tas merek ini ada resletingnya di depan, tebalnya sekian, panjang sekian, lebar sekian, bahannya dari ini. Dari mana kamu bisa tahu rinci seperti itu? Karena saya melihat, tahu, ngelihat langsung seperti ini barangnya. Zatnya begini. Fulan bin Fulan, kamu tahu? Tahu. Karena saya melihat. Bisa kamu sifati? Bisa. Fulan itu tinggi. Tingginya sekitar 160. Terus, dia gemuk. Gemuk sekitar sekian beratnya. Dia kulitnya putih. Rambutnya begini, begini. Kenapa kamu bisa sifati? Karena kamu ngelihat. Satu. Yang kedua, mungkin kamu tidak melihat, tetapi melihat yang serupa dengannya, mirip, sehingga kurang lebih kamu bisa memperkirakan, kurang lebihnya seperti itulah. Misalnya, dikatakan kepada kamu, utrujah. Siapa yang pernah tahu melihat utrujah? Yang Rasul katakan, yang mukmin membaca Quran itu seperti utrujah, baunya wangi, rasanya pun nikmat enak. Utrujah, baru dengar di telinga, seperti apa utrujah itu? Ngelihat pun enggak pernah, tapi bisa dibayangkan, digambarkan. Utrujah itu ya akhi seperti jeruk lemon. Begini, kamu jeruk lemon pernah ngelihat. Berarti kamu bisa menduga-duga, bisa memperkirakan, oh berarti bentuknya lonjong, kulitnya kasar, begini-begini, rasanya kecut, manis, ini segar seperti jeruk nipis. Kamu bisa memperkirakan karena melihat yang semisal dengan itu, mirip dengan itu. Yang ketiga, gak pernah kamu lihat. Tidak pernah pula kamu melihat yang semisal dengannya. Tinggal kemungkinan terakhir. Yaitu khabarin sahih. Dengan pengabaran yang benar. Naql thabit. Binaklin thabit. Hanya dengan ini. Nah, perkara ilmiah, aqaid, aqidah. Tentang Allah SWT. Yang pertama jelas gak mungkin. Enggak ada yang pernah melihat Allah di dunia ini. Sehingga dari mana dia bisa tahu sifat Allah begini, begitu. Enggak mungkin karena enggak ada yang pernah melihat Allah. Satu. Yang kedua, Tidak pernah pula dan tidak mungkin dia melihat yang serupa dengan Allah. Sehingga dengannya dia bisa memperkira-kirakan, oh seperti ini, seperti itu. Karena itu Allah nafikan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia, enggak ada yang sebanding dengan Allah. Dinafikan oleh Allah. Enggak mungkin. Dua sudah enggak mungkin. Karena enggak ada yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Tinggal kemungkinan terakhir. Khabar sahih. Pemberitaan yang benar, dan itu datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Allah kabarkan dirinya memiliki sifat ini, itu, nama ini, itu. Rasul kabarkan bahwa Allah berbuat begini, berbuat itu. Maka wajib untuk diterima, dipegangi, diyakini kebenarannya. Bab ilmiah. Demikian sunnah mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu juga, setiap pelanggaran dari sunnah, setiap penyelisian, menyalahi sunnah, baik dalam tauhid, maka itu berarti menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun itu menyalahi perkara amalia. Dia langgar, dia juga dengan itu menyalahi sunnah. Ancaman-ancaman yang tadi tersebutkan di ayat, di hadis terkena kepadanya. Karena dia menyalahi. Rasulnya memerintahkan untuk dipegangi, diamalkan, dijaga, dipegang teguh, dia malah melanggar semuanya. Begitu pula ketika orang melanggar yang dilarang oleh Rasulnya dalam perkara amalia. Gak boleh berbuat ini, gak boleh berbuat itu. Dia langgar, maka dengan itu pula dia melanggar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita ketahui perkataan Imam Muhammad, tahridhuhu ala luzumi sunnah, anjuran kuat, motivasi dari Rasul kepada umatnya untuk berpegang teguh terhadap sunnah, mencakup sunnah yang mana? Yang mana? Ilmiah dan amaliah. Bab tauhid maupun bab amalia, perintah-perintah, larangan-larangan Rasul sallam, semuanya. Adapun larangan beliau, peringatan beliau dari bid'ah juga sama. Baik itu bid'ah dalam i'tiqadat, dalam masalah keyakinan atau umur ilmiah, ataupun itu bid'ah dalam amalia. Sama. Sebagaimana sunnah terbagi dua tadi, bid'ah pun masuk kepada dua bagian itu. Oleh karena itu, sunnah para ulama definisikan makana alaihin nabi au amara bihi fil ilmi wal amal. Sesuatu yang Rasul lakukan, itulah ajaran Rasulullah SAW, atau itu yang beliau perintahkan kepada umatnya, baik dalam perkara ilmiah ataupun amaliah tadi, bab itiqad, ataupun itu masalah fikih, masalah ahkam, perintah, larangan. Bid'ah pun mereka sebutkan, ma khalafa tariqatan nabi fil ilmi wal amal, segala yang menyalahi ajaran Rasulullah SAW, baik dalam perkara ilmiah ataupun perkara amaliyah. Taib. Juga beliau sebutkan larangan dari tafarruq, pecah belah. Tafarruq bisa itu pada agama, perpecahan dalam agama, bisa pula itu berpecah belah dalam jamaah, atau lebih tepatnya jamaatul abdan, jasadnya bercerai-berai, berpecah belah. Oleh karena itu Allah sebutkan tentang tafarruq, ancaman, celaan, larangan setiap penyebutan tafarruq selalu itu. Konteksnya selalu itu, larangan, celaan dari Allah. Tidak pernah satupun ayat atau hadis Rasul menyebutkan tafarruq dalam konteks pujian. Enggak ada. Dalam konteks itu positif, terpuji orangnya, semuanya selalu tercela, terlarang. Seperti firman Allah dalam Asy-Syura yang dibawakan imam, "Wa ma tafarruqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka karena baghi di antara mereka, karena mereka melampaui batas. Melampaui batas dengan meninggalkan perintah, melampaui batas dengan melanggar larangan. Semua itu baghi. Baghi bisa bentuknya larangan yang dilanggar, padahal Allah ngelarang, dia lakukan. Padahal Rasul melarang, tetap dia perbuat. Atau itu meninggalkan perintah, Allah merintahkan begini, enggak dia taati. Rasul perintahkan begini, enggak dia taati. Itu baghi. Artinya, "Wa ma tafarruqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Ayat ini mengajarkan sebab utama umat itu tafarruqu, berpecah belah, bercerai-berai, bermusuhan, berkelompok-kelompok, saling musuh, pasti sebabnya itu. Karena ada perintah yang ditinggalkan dalam perkara ilmiah atau amaliyah, atau larangan yang dilanggar. Ketika itu ada baghi bainahum, terjatuhlah mereka kepada tafarruq, terpecah belah, terjatuh pada sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi dalam An'am telah lalu, "Wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'," Allah mensucikan Rasul-Nya dari mereka, engkau sama sekali bukan dari mereka yang berpecah belah dalam agamanya. Juga dalam An-Nisa 150, "Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih," mereka menginginkan memecah belah, membedakan antara Allah dan para Rasul-Nya. Maka dengan ini tafarruq lawan daripada al-jamaah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya para a'immah menyebutkan tafarruq ini kelaziman daripada bid'ah. Bagian bainahum tadi. Kelaziman. Konsekuensinya kalau orang sudah melakukan muhdatsatil umur wal ibtida' fi dinillah, pasti mereka akan tafarruq. Akan terpecah belah. Permusuhan, dengki, perseteruan satu dengan yang lain. Baik itu kebid'ahan yang kufriyah ataupun yang di bawah itu, yakni yang mufassiqah, kebid'ahannya tidak sampai pada tingkat kekufuran, sama. Konsekuensinya, lazimnya adalah tafarruq. Oleh karenanya pula, setiap bid'ah adalah furqah. Setiap furqah pasti membawa ikhtilaf, perselisihan. Maka tidak akan bisa satu kalbunya, tidak akan bisa jinak jiwanya satu dengan yang lain, liar. Layaknya binatang liar, kamu tahu kuda kalau liar bagaimana banteng. Liar, didekati orang gak mau. Ngelawan, berontak inginnya lepas. Liar. Tapi kalau jinak, manja kudanya malah. Kepalanya pun dikasihkan ke tubuhmu. Kamu naiki dia, dia pun tenang. Nganterkan kamu kemana kamu mau. Jinak. Tapi dengan furqah, perpecahan, perselisihan, orang akan liar satu dengan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Dan bukan untuk itu agama Allah diturunkan. Bukan untuk itu Quranul Karim diwahyukan kepada Rasulnya. Bukan untuk itu pula Rasulnya diutus oleh Allah SWT. Setiap kali ada yang semacam itu, ada liar jiwanya dengan jiwa yang satunya. Kalbunya tidak bisa bersatu, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, tidak ada hormat, tidak ada memuliakan. Yang ada adalah kebencian, yang ada adalah permusuhan, yang ada adalah perseteruan. Ketahui berarti ada kesalahan besar. Ada baghyan bainahum. Pada dirimu ada baghi. Koreksilah. Apa yang menjadi kesalahanmu sehingga jatuh dalam tafarruq semacam itu? Karena agama Allah mencela yang demikian, melarang. Sampai Rasulnya pun disucikan oleh Allah, lasta minhum fi syai. Sama sekali engkau bukan dari mereka, jauh. Bersih Rasul dari mereka, berlepas diri. Berarti kan bukan ajaran Rasul. Dari mana itu dia dapati? Kenapa bisa terjadi? Tanda tanya besar. Kalau yang kamu pelajari benar, kalau yang kamu amalkan benar sesuai Rasulnya, itu mendatangkan tadi ulfa, mahabba, cinta, kasih sayang. Kalbu yang satu dengan yang lain rukun, saling cinta, jinak, dan seterusnya. Tapi ketika furqah yang terjadi, maka tanda tanya besar, apa yang kamu pelajari selama ini? Apa yang kamu amalkan selama ini? Kok konsekuensinya outputnya kok beda. Kalau yang masuk adalah sunnah yang datang dari Allah dan Rasul, outputnya tadi cinta, kecintaan, kelembutan hati. Tapi ketika lain yang masuk, maka outputnya pun berbeda. Wal'iyadzu billah. Dalam nusus syariat, luzumus sunnah, ketika orang berpegang dan ngamalkan sunnah dia jaga, itu erat kaitannya dengan luzumul jamaah, berlawanan dengan furqah. Kalau dia benar-benar mengamalkan sunnah, pasti dia akan menjaga jamaah. Baik itu jamaah fiddin, dalam perkara agama, ijtima' fiddin, kebersamaan itu, ada mutafarruq, tidak berselisih, tidak berpecah belah dalam agama Allah, seperti yang Imam Muhammad bawakan di ayat Asy-Syura tadi, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum, atau demikian pula jamaah dalam pengertian yang kedua tadi. Hal ini karena dinul anbiya, ajaran para nabi, sama. Satu bagaikan anak dari satu bapak, walaupun ibunya beda-beda. Seperti yang Rasul katakan, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat, abuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para nabi itu saudara sebapak, ikhwa li'allat. Bapak kami satu, ibu kami banyak. Artinya dinuna wahid wa syara'i'una syatta. Layaknya kalau itu saudara sebapak, kan sama nisbatnya. Mungkin satu bapak ini nikah 10 kali, mungkin lebih. Tapi anaknya semua kamu tanya, kamu siapa? Saya Ahmad. Ahmad bin siapa? Ahmad bin Ali. Saya nama bapaknya Ali misalnya. Ketemu yang lain saudaranya, kamu siapa? Saya Zaid. Zaid bin siapa? Zaid bin Ali. Kamu siapa? Abdurrahman. Abdurrahman bin siapa? Abdurrahman bin Ali. Kamu siapa? Fatimah. Fatimah bintu Ali. Ali, Ali, semuanya kembali ke Ali. Karena bapaknya satu. Walaupun ibunya banyak. Agama para nabi bertemu satu. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Rinciannya. Detail syariat mereka. Yang ini begini, yang ini begitu, yang ini gak boleh begini, ini menghalalkan ini mengharamkan itu. Rinciannya beda-beda. Tapi satu agama mereka sama. Makanya Allah sebutkan tadi, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuh wa alladhi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Syariat Allah untuk kalian itu yang Allah wasiatkan kepada Nuh, itu yang diwahyukan kepada Rasulullah, itu yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Sama agama mereka semua, yaitu an aqimuddin. Tujuan utama, misi nomor satu dari agama dakwah para nabi ini, aqimuddin, tegakkan agama Allah. Amalkan, pegangi. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian berpecah. pecah belah. Jangan kalian bermusuhan, jangan kalian berselisih, jangan kalian saling iri dengki, jangan kalian saling liar, jangan kalian saling berseteru. Sama para nabi semua ini ajarannya. Porosnya ke sini. Rinciannya tadi beda-beda. Ketemunya di sini. Enggak ada nabi yang membenarkan perpecahan. Maka akidah dan tauhid, terutama 6 rukun iman seperti yang tersebut dalam hadis Jibril alaihi salam, semua para rasul sama padanya, mengajarkan kepada kaumnya iman kepada Allah, kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, kepada para malaikat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Semua nabi sama mengajarkan itu kepada kaumnya masing-masing. Yang jelas dalam nusus yang dibawakan oleh muallif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, agar setiap muslim muslimah tahu, yakin bahwa sunnah dari nabinya berkaitan erat dengan jamaah, bid'ah berkaitan erat dengan furqah. Konsekuensinya, outputnya adalah furqah. Ketika itu bid'ah. Al-jama'ah itu yang mendatangkan rahmat, ketenangan, kesejahteraan jiwanya, hidupnya, bahagia. Furqah na'udzubillah mendatangkan azab, kesengsaraan. Setiap umat, kalau kamu amati, tidaklah terjadi perpecahan jasad. Perpecahan jasad tadi liar, perpecahan jasad gak bisa deket, gak mau ngelihat aja, melengos. Ngelihat aja muram wajahnya, perpecahan badan, perpecahan jasad, nggak mau dekat, nggak ada rahmatnya. Tidaklah mereka terjatuh ke sana kecuali pasti terjadi perpecahan dalam ilmu mereka, ilmiahnya. Artinya mereka menyalahi, ada yang dilanggar. Ada bagi, bagian bainahum. Ada perintah yang ditinggalkan, sunnah. Ada larangan yang dilanggar, dan itu pasti. Terjadilah perpecahan jasad. Makanya mereka contohkan seperti kaum Khawarij dahulu kala. Apa pertama yang terjadi? Perpecahan ilmiah. Artinya mereka melanggar, menyalahi para sahabat Rasul SAW dalam perkara-perkara ilmiah. Dalam perkara aqaid, masalah hukum, menerapkan hukum, mereka fahami ayat bukan pada tempatnya. Dalam masalah-masalah ilmiah ini mereka bagi, mereka nyelimpang. Dari situ, lihat, akibatnya terjadi perpecahan jasad. Akhirnya jasad mereka pun memecah. Memisahkan diri dari para sahabat. Bahkan berkelanjutan sampai mereka memerangi para sahabat Rasul. Mereka bunuh. Mereka halalkan nyawa dan darahnya. Bermula dari perpecahan ilm, ilmiah. Makanya masalah sunnah sangat penting untuk dipelajari, dipegangi, diamalkan dengan gigi geraham. Karena ini sebab utama jasad ngikut kepada ini. Ini satu, jasad akan menyatu. Ini pecah, jasad akan ikut pecah. Akan ikut tercerai-berai. Maka dakwah kepada ilmu nafi', dakwah kepada ilmu yang bermanfaat, artinya mengajarkan masail ilmiah, masail amaliyah yang diajarkan oleh Rasul SAW, dakwah kepada kitab, kepada sunnah. Pasti dakwah yang semacam itu yang akan membuahkan al-jama'ah wal-ijtima' fi dinillah. Membawa ijtima' kalimah. Akan satu kata mereka. Akan satu kalbu mereka. Jiwa dan jasadnya. Tidak akan tercerai-berai jasadnya. Jinak satu dengan yang lainnya. Dekat kalbunya. Nah, terjadi fitnah, terjadi perselisihan, ya karena ketika mereka menyalahi dan meninggalkan sunnah ilmiah atau juga sunnah amaliyah, ilmu yang na'udzubillah la yanfa', ilm la yanfa', ilmu memang tapi la yanfa', karena tidak membuahkan yang seharusnya pada orangnya. Outputnya kok jauh, kok enggak sama. Berarti ilmu itu ilmu la yanfa', tidak bermanfaat bagi dirinya. Terbukti jasadnya pecah. Kalbunya tidak menyatu. Liar jasadnya dengan satu dengan yang lainnya. Maka ilmumu saat itu, wal'iyadhu billah, ma'adallah, ilmun la yanfa', bukan ilmu yang bermanfaat, yang disanjung dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahi rabbil alamin.